Salah satu yang saya sarankan, mungkin kalau tulang ya, mungkin daerah sendi kayak begini, itu saya menyarankan untuk dibekam, tapi bukan di sini. Salah satu terapinya Rasulullah yang saya sarankan untuk pengapuran itu dibekam, tapi bukan di sininya, di sekitarannya. Itu bisa membantu insya Allah, mengurangi nyeri juga, ya, mengurangi peradangan juga. Dan kalau mau ditambahkan dengan produk ciptaan Allah yang bisa membantu itu, di IG saya ada, judulnya resep tulang JSR. Isinya sebenarnya kolang kaling, rumput laut, sama jahe. Karena kolang kaling itu isinya kolagen. Kolang kaling, rumput laut, sama jahe. Wah, aduh, udah kayak kolak tuh, Pak Ustadz. Iya, sama biji durian juga bagus. Biji durian itu dimakan, dibikin kayak sup atau apa gitu, dia juga mengandung kolagen, bisa dimakan. Jadi kalau saya disuguhin durian sama biji durian, saya pilih biji durian. Lebih sehat biji duriannya daripada dagingnya.